Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa aktsiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya, seperti lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.